بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari kitab atau risalah saghirah Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita sedang pada al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu hakikat perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah ini dalam rangka untuk memperjelas orang-orang yang bingung atau orang mereka memiliki kekaburan tentang hakikat kesyirikan. Beliau diantaranya telah bawakan kepada kita bagaimana syiriknya orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW bukan pada keyakinan mereka berkeyakinan Allah itu dua atau tiga, akan tapi mereka musyrik diantaranya dalam bentuk perbuatan yang mereka lakukan. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah, bahwa mereka ketika menjadikan para perantara yang mereka sembah itu tujuannya mencari qurbah, kedekatan, agar mereka bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, alias mengangkat mereka sebagai wasilah, sebagai tawasul, sebagai perantara, bertawasul dengan mereka, berwasilah dengan mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Mereka lupa atau mereka tidak faham bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafaatu jami'an. Sesungguhnya semua syafaat milik Allah. Tidak ada seorang pun dari kalangan para makhluk ini yang memiliki syafaat. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu siapapun, semuanya tidak ada yang punya syafaat. Yang punya syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh syafaat dicari dari selain Allah, karena yang punya syafaat hanya Allah. Sehingga mencari syafaat dari selain Allah sama dengan meminta syafaat kepada yang tidak punya. Dan inilah merupakan bentuk kesyirikan. Meminta kepada yang tidak memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syafaat hanya boleh diminta dari Allah. Oleh karena itulah ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang orang musyrik yang mereka mencari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang akan mereka dapatkan, ini syafaat yang mereka cari, yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, keberadaan para hamba Allah yang mereka Allah berikan hak untuk memberikan syafaat seperti malaikat, seperti para nabi, seperti para syuhada, dan seperti yang lainnya dari kalangan kaum mukminin adalah bentuk pemuliaan Allah. Semata-mata adalah pemuliaan Allah kepada hamba-hamba Allah tersebut, sehingga bukan karena mereka memiliki syafaat, akan tapi ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, sehingga mereka Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Ini adalah pemuliaan Allah kepada orang tersebut, kepada hamba Allah tersebut, tapi mereka bukan pemilik syafaat, sehingga tidak boleh syafaat diminta dari mereka, walaupun mereka memiliki hak untuk memberikan syafaat. Dan mereka, ikhwan, yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat itu, tidak akan bisa memberikan syafaat, kecuali satu, setelah diizinkan oleh Allah SWT. Yang kedua, yang akan diberikan syafaat adalah orang-orang yang Allah ridhai perkataan dan perbuatannya. Sehingga ini syarat mutlak mereka bisa memberikan syafaat. Kalau tidak, maka mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan para malaikat yang Allah berikan hak memberikan syafaat, waqam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Malaikat Allah berikan hak memberikan syafaat. Akan tapi, syafaatnya malaikat ini tidak akan bermanfaat sama sekali illa min ba'di ayat dan Allah, kecuali orang yang Allah berikan izin untuk Allah berikan syafaat, dan orang yang mereka itu diridhai oleh Allah dari kalangan para hamba Allah. Sehingga syaratnya adalah al-ithnu dan Allah ridha kepada mereka, ar-ridha. Maka dikatakan Allah pula secara umum, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Siapa sih yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syarat untuk mendapatkan syafaat kalau dirinci tiga. Satu, setelah diizinkan Allah. Yang kedua, orang yang Allah ridhai. Dan yang ketiga, ahli tauhid. Karena tidak akan mendapatkan syafaat kecuali ahli tauhid. Ahli tauhid. Baik ahli tauhid yang sempurna tauhidnya, atau ahli tauhid yang mereka bercampur dengan kemaksiatannya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafa'atmu di hari kiamat kelak? Maka Rasulullah sallam katakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak, apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ucapannya itu adalah ikhlas murni semata-mata, ini murni dari hati mereka. Ini orang yang mereka tauhidnya murni, tauhidnya tidak bercampur dengan syirik, itulah orang-orang yang mereka akan berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak akan mendapatkan syafaat kecuali ahli tauhid. Kecuali ahli tauhid. Jadi syafaat untuk selamatnya dari kekalnya neraka. Ini yang paling pokok, syafaat yang mereka akan menghasilkan tidak dari kekalnya api neraka. Ini syafaat yang bermanfaat untuk ahli tauhid. Ikhwan fillah, syafa'ah, sesungguhnya ada syafa'at dunia, ada syafa'at akhirat. Syafa'at dunia bisa menjadi syafa'at yang baik atau syafa'at yang buruk. Syafa'at dunia dalam perkara kebaikan atau keburukan. Sehingga dalam ayat Allah katakan, man yashfa' syafa'atan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang dia memberikan syafaat, syafaat yang baik, maka bagi dia pahala dengan kebaikan dia yang dia lakukan itu. Wa man yashfa syafa'atan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka baginya adalah dosa yang dia dapatkan dengan memberikan syafaat yang buruk tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Ini syafaat di dunia, yang artinya adalah menjadi perantara syafaat, atau syafi itu adalah ini orang menjadi perantara atau wasitah bagi orang lain dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, atau dalam rangka untuk menolak mudharat, perantara. Seperti orang memberi KTP LC, perantara. Dengan perantara dia, maka kemudian dia dimudahkan, dia mendapat utangan, dia diterima lamarannya, dia ini perantara, pakai perantara. Ini bisa perantara yang baik, bisa perantara yang buruk. Perantara yang baik, seperti yang Nabi katakan, isfa'u tu'jaru. Jadilah kalian perantara, kalian akan diberikan pahala. Ini perantara dalam kebaikan. Karena Anda, Masya Allah, karena perantaraan Anda, maka Masya Allah, dia kemudian diterima dan seterusnya. Maka ini adalah menjadi perantara dalam masalah kebaikan, akan mendapatkan pahala. Isfa'u tu'jaru. Tapi bisa juga menjadi perantara dalam keburukan, dia akan mendapatkan dosa. Ketika ada salah seorang wanita yang dianggap mulia, dia mencuri dan harus dipotong tangan, maka kabilah ini dia cari-cari orang yang kira-kira bisa membatalkan hukuman. Siapa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai perantara untuk bisa memintakan pembebasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dapatlah Usamah bin Zaid. Usamah memintakan kepada Nabi untuk pembebasan wanita tersebut. Maka apa kata Nabi? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Ya Usamah, apakah engkau ingin menjadi perantara, yaitu gugurnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perantara yang buruk. Di dunia ada syafaat untuk kebaikan, ada syafaat untuk keburukan. Adapun syafaat yang dimaksudkan di akhirat adalah syafaat yang dia akan diselamatkannya dari kesulitan dan mendapatkan manfaat kebaikan. Maka ini hanya akan didapatkan oleh ahli tauhid. Seandainya ada orang kafir yang mereka mendapatkan syafaat Nabi, maka bukan dari pembebasan neraka, tapi dari beratnya azab di neraka menuju kepada yang lebih ringan. Akan tapi bagaimana pula mereka merasa ringan kalau seandainya azab yang paling ringan yang mereka rasakan, telapak kakinya kesulut, azab jahanam, api jahanam, dan utaknya dalam keadaan umab. Utaknya dalam keadaan mendidih. Sehingga bagaimana mereka bisa merasakan ringannya azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan, syafaat di akhirat. Ada syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaatul utsma di antaranya. Itulah syafaatul utsma. Syafaat yang besar. Ini syafaat yang Rasulullah berikan kepada ahli al-mauqif. Orang-orang yang mereka sedang berada di mahsyar, yang mereka betapa sangat kerasnya dan sangat panasnya, sangat gerahnya, sangat sulitnya dan sangat ini ngerinya di yaumul mahsyar, kesulitan yang sangat besar. Hingga mereka bersepakat untuk menjadi perantara, untuk mencari perantara yang bisa memintakan kepada Allah agar segera mereka diadili. Ini syafaat yang berkaitan kesulitan yang mereka alami di mahsyar, agar Allah segera mengadili mereka. Karena mereka sedang dalam kesulitan besar. Di yaumul mahsyar. Akhirnya mereka sepakat. Datanglah mereka kepada Nabiullah Adam Abul Bashar. Akan tapi Adam menolak dengan menyampaikan alasan-alasan. Dia untuk bisa, untuk dia memintakan syafaat. Dia malu kepada Allah SWT. Menyarankan datang kepada Nabiullah Nuh. Mereka datang berbondong-bondong kepada Nabiullah Nuh. Sebagai Rasul yang pertama. Nabiullah Nuh pun menyampaikan udzurnya, tidak bisa memintakan syafaat. Dia telah berdoa, telah berdoa dengan doa yang buruk untuk kaumnya. Mereka disarankan kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim juga menyampaikan udzurnya. Dia telah pernah berdusta. Dia malu untuk memintakan syafaat. Menyarankan datang Nabiullah Musa. Musa pun menolak. Kemudian menyarankan kepada Nabiullah Isa. Isa juga menolak. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi kemudian memintakan syafaat kepada Allah SWT. Perhatikan ikhwan, bagaimana cara Nabi memintakan syafaat. Bukan Nabi kemudian langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ingat, Nabi bukan pemilik syafaat. Nabi bukan pemilik syafaat. Tapi Nabi Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Di antaranya syafaatul utma pada ahlul mawqif. Maka Nabi kemudian datang kepada Allah, sujud, dan kemudian memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah dilakukan. Pujian yang Allah ajarkan yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Maka setelah itu Allah katakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa ra'sak, was'al tu'ta, wasfa tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berikan syafaat akan Allah izinkan. Maka Rasulullah SAW tidaklah bermanfaat syafaatnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Karena semuanya kembalinya kepada idnullah, kepada izin Allah SWT. Maka syafaat ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Syafaat orang-orang musyrik adalah manfiyah. Syafaat orang mukmin yang mengharapkan syafaat, dia akan mendapatkan syafaat. Seperti yang telah diterangkan di dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini syafaat. Syafaat Nabi ada kepada orang yang mereka derajat surganya. Dengan syafaat beliau dinaikkan derajat surganya. Dengan syafaat beliau diringankan azabnya. Dengan syafaat beliau orang yang harusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka di kalangan kaum mukminin. Orang yang mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Ada orang mereka segera dibukakan pintu surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Sehingga syafaat Nabi macam-macam. Berkaitan dengan ini keadaan di jannah atau di hari akhirat kelak. Maka dengan demikian, kita anggap telah selesai penjelasan tentang Al-Qaidatul Thaniyah. Qaidah yang kedua berkaitan dengan hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy, supaya orang sekarang kaum muslimin faham, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang serupa dengan perbuatan musyrikin Quraisy dalam keadaan mereka bodoh dan tidak mengetahui. Kalau itu merupakan perbuatan yang sungguhnya, perbuatan hakikat syiriknya orang-orang Quraisy. Al-Qaidatul Tsalitsah. Baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Qaidatu Tsalitsatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budul anbiya'a was-salihin wa minhum may ya'budul asjara wal ahjar wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Wadalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wadalilu asy-syamsi wal qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasy-syamsu wal qamar la tasjudu lisy-syamsi wa la lil-qamar. Wadalilu al-malaikati qawluhu ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidu al-malaikata wan nabiyyina arbaba. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wa dalilus salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu. Wa dalilu al-ashjari wal ahjari qawluhu ta'ala أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين وسدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata dhatu anwatin. Al-hadith. Ikhwati billah, al-qaidatu tsalitsah, qaid yang ketiga, beliau ingin menegaskan kepada kita tentang bahwa syirik itu enggak dibeda-bedakan. Syirik itu adalah setiap bentuk penyekutuan kepada Allah, kepada atau dengan apa dan siapapun, itulah musyrik. Itulah musyrik. Tanpa dibeda-bedakan apakah yang dijadikan sekutu itu malaikat, nabi, atau batu dan pohon, enggak dibeda-bedakan. Pokoknya setiap yang menyekutukan Allah dengan apa dan siapa, baik itu dengan malaikat terdekat atau nabi yang diutus, atau dengan makhluk-makhluk yang ada yang lainnya, maka itulah musyrik. Semuanya diperangi Rasulullah tanpa dibeda-bedakan. Ini untuk membantah orang-orang yang mereka bingung, yang namanya musyrik itu kalau menyembah patung dan batu dan pohon, itu jahiliyah musyrik. Adapun kalau mereka menuju kepada para nabi dan para wali, datang kepada para nabi dan para wali meminta dan sebagainya, itu bukan musyrik. Musyrik itu kalau menyembah batu dan pohon. Maka beliau jelaskan dengan kaidah yang ketiga ini, supaya orang-orang yang bingung seperti itu, dia tahu bahwasanya musyrik itu adalah penyembahan kepada selain Allah siapapun dan apapun. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berada di tengah-tengah orang-orang musyrik, di tengah-tengah manusia yang ibadah mereka itu macam-macam, yang bentuk syiriknya mereka macam-macam. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin, di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, di antara mereka yang menyembah pula batu-batu dan pohon-pohon. Akan tapi hasilnya apa, ikhwan? Jadi seakan-akan beliau membuat mukadimah, nabi itu berada di tengah-tengah manusia yang ibadah mereka macam-macam, ini mukadimah. Kemudian hasilnya apa? Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan tentang bentuk kesyirikan mereka. Yang menyembah pohon ya diperangi, yang menyembah batu yang diperangi, yang menyembah nabi ya diperangi, yang menyembah malaikat ya diperangi, yang menyembah makhluk apapun diperangi, karena itu adalah musyrik satu kotak, yaitu musyrikin. Walaupun yang mereka sembah macam-macam. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada masyarakat yang tidak faham tentang hakikat syirik. Maka kemudian beliau bawakan dalil-dalil bagaimana Rasulullah SAW betul-betul berada di tengah-tengah manusia yang ibadah mereka macam-macam. Sebagaimana Allah SWT telah kendaki bahwa Nabi memerangi manusia agar yang tegak di tengah-tengah kehidupan adalah tauhid. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinuhu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya. Sampai kapan? Sampai tidak ada fitnah, yaitu syirik. Sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tenang hati beliau selama masih mendengar di muka bumi ada manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Nabi telah berada di Madinah, di Daulah Madinah, beliau mendengar di Yaman masih ada patung yang disembah Dzul Khulasah. Maka Rasulullah SAW mengutus kepada ini Abdullah bin Jarir untuk memimpin pasukan menghancurkan Dzul Khulasah yang di Yaman. Maka berangkatlah Abdullah bin Jarir dengan 150 pasukan berkuda. Berangkat dengan doa Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi ingin memberangkatkan Abdullah bin Jarir, beliau katakan, "Ala turihuni andil khulasah, maukah engkau menenangkan diriku berkaitan dengan Dzul Khulasah?" Artinya Rasulullah SAW tidak pernah tenang ketika masih didengar ada tempat di mana Allah disekutukan dengan makhluk. Lihat ikhwan, bedanya dengan para duat di zaman kita sekarang. Di mana letak kegelisahan mereka? Apakah mereka gelisahnya ketika belum dapat kursi sehingga dia gelisah terus bagaimana caranya untuk mendapatkan kursi di parlemen, kursi kekuasaan? Dan hatinya tidak gelisah walaupun di samping dia kuburan disembah oleh manusia. Manusia tiap kali datang menyembah kuburan. Kegelisahannya adalah karena belum mendapatkan jabatan. Ada lagi kegelisahannya dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka perhatikan, yang harusnya seorang dai gelisah ketika masih didengar ada tempat di mana Allah disekutukan dengan para makhluk. Kemudian berangkat pasukan ini, dan kemudian setelah selesai urusan, mengutus utusan untuk menyampaikan laporan kepada Nabi bahwa tugas telah sukses. Maka ketika utusan ini sampai di depan Rasulullah SAW, beliau mendoakan sampai 5 kali doa keberkahan. Didoakan Nabi sampai 5 kali doa keberkahan. Yang biasanya Nabi kalau mendoakan itu 3 kali. Ini menunjukkan betapa sangat legonya hati Nabi berkaitan dengan telah dihancurkannya tempat Allah disekutukan oleh manusia. Perhatikan pula ikhwan, di mana letak kelegaan hatinya para dai di zaman kita. Apakah mereka hatinya merasa lega ketika ada dai yang mengajarkan tauhid, memberantas syirik, betul-betul giat untuk menyampaikan masalah tauhid? Ataukah justru sebagian dai bahkan mereka sesak dadanya ketika ada para duat yang menjelaskan tauhid, mengingatkan syirik, atau bahkan mereka memusuhi para dai yang mengajarkan tauhid dan menerangkan hakikat syirik? Maka lihatlah perbedaannya dengan kelegaan yang ada pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah diperintahkan Allah memerangi manusia bukan untuk mendapatkan harta dan bukan untuk ngelar jajahan kekuasaan sehingga bisa memperbudak warganya. Enggak. Akan tapi Allah perintahkan Nabi untuk berperang dalam rangka menegakkan hak Allah, ini tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ini adalah misi suci perang yang dikibarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bangsa-bangsa jahiliyah ikhwan memerangi manusia karena harta, karena kekuasaan, karena ingin sombong, karena ingin memperbudak manusia, ingin mendzalimi orang lain, akan mengeruk ini kekayaan alamnya. Maka tidak ada yang lebih beradab dan lebih suci dalam peperangan seperti yang diajarkan di dalam Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peperangannya bukan untuk kepentingan hawa nafsu, Akan tapi berkaitan dengan penegakan hak Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya, yaitu tauhid. Oleh karena itulah ikhwan, dakwah tauhid enggak banyak yang bergabung. Sedikit yang bergabung. Kenapa? Karena tidak ada target-target dunia yang menjanjikan. Tapi kalau dakwah politik yang tema besarnya adalah politik, raih kekuasaan, mereka banyak harapan. Mbok-mbok nanti jadi wakilnya, mbok jadi stafnya, mbok jadi menteri, mbok jadi apa. Sehingga ada harapan-harapan dunianya. Adapun dakwah tauhid, enggak. Karena hak mereka, dakwah tauhid, dakwah yang akan mengembalikan haknya Allah dari para makhluk. Sehingga tidak ada yang bergabung dengan dakwah ini kecuali orang mereka tulus berusaha untuk memberikan hak Allah penuh. Akan tapi Allah akan memuliakan ahli tauhid di dunia dan di akhirat apabila mereka betul-betul membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu syamsi wal qamar, adapun dalil di antara dalil yang menunjukkan tentang syiriknya dan larangan untuk menyembah matahari dan bulan, wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Untuk melihat, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah asyamsu wal qamar. Semua para makhluk Allah adalah tanda kekuasaan Allah. Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan juga as-samawat wal ard, dan semua yang ada dalam bentangan bumi, bentangan lautan, bentangan langit, semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap makhluk Allah ini masya Allah manfaatnya sangat banyak. Matahari manfaatnya apa, ikhwan? Matahari manfaatnya apa? Hah? Apa manfaatnya matahari? Apa manfaatnya matahari? Hah? Hanya itu. Ya banyak seperti yang antum pelajari di sekolahan. Bagaimana manfaatnya matahari, bagaimana kalau enggak muncul matahari, dan bagaimana manfaatnya sinar matahari, bagaimana ini manusia sangat butuhnya matahari, sehingga orang-orang yang keblinger oleh syaitan, saking besarnya manfaat matahari, akhirnya nyembah matahari, masya Allah matahari, sehingga dia anggap matahari adalah sumber kehidupan, akhirnya menyembah matahari. Demikian pula bulat memiliki manfaat, saking orang tertipu oleh syaitan sehingga menyembah bulan. Itu semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kamu sujud dan kamu sembah matahari dan bulan. Wasjudu lilladzi khalaqahunna, tapi sembahlah yang menciptakan itu semuanya. Yang hebat itu yang menciptakan, bukan yang mengadakan, bukan yang diadakan, tapi yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian ahli tauhid yang hanya semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli tauhid adalah orang yang mereka hanya menyembah Allah. Adapun semua bentangan alam yang ada adalah bagi mereka adalah justru merupakan tanda kekuasaan yang mengantarkan mereka bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru mereka tertipu dengan keagungan makhluk lalu melupakan keagungan Al-Khaliq sang pencipta. Kemudian wa dalilul malaikah, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban. Allah tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat atau nabi sebagai arbaban, sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Yang diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Allah tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah dengan mengikhlaskan semua agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang penyembahan kepada Nabi, diantaranya Nabiullah Isa. Nabiullah Isa adalah Nabi, adalah makhluk yang tidak ada keanehan di dalam ciptaan Nabiullah Isa. Masalu Isa kamasali Adam. Perumpamaan penciptaan Nabiullah Isa seperti perumpamaan Adam. Aneh mana ikhwan penciptaan Adam dengan Isa? Aneh mana? Tentu aneh penciptaan Nabiullah Adam. Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Sedangkan Isa Allah ciptakan dengan ibu walaupun tanpa ayah. Ada yang Allah ciptakan tanpa ibu dengan ayah siapa? Hawa. Allah ciptakan pula ada yang tanpa ayah dengan ibu, yaitu Nabiullah Isa. Ada yang Allah ciptakan dengan ayah dan ibu, ya kita semuanya. Ini semuanya sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Sehingga tidak ada yang aneh dalam penciptaan Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Maka orang yang mereka kemudian dengan begitu dia menganggap Isa adalah Allah Subhanahu wa taala atau Allah adalah Isa adalah satu di antara unsur Allah. Ini semuanya perkataan kekafiran yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Ahad, Allah adalah As-Samad, Allah lam yalid wa lam yulad, Allah wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah adalah zat yang al-hayyu al-qayyum. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang tidak membutuhkan yang lainnya. Melahirkan karena ada kebutuhan. Allah tidak bergantung, bahkan Allah tempat bergantungnya semua para makhluk. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan Allah memiliki anak, ucapan yang sangat mungkar. Yang hampir-hampir menjadikan langit runtuh, bumi pecah terbelah, gunung hancur. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah gara-gara ucapan mereka Allah memiliki anak. Dan wangsyaqal ardu, dan bumi hampir terbelah karena ucapan mereka Allah memiliki anak. Dan gunung hampir hancur berantakan karena ucapan mereka Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala kafirkan akidah orang mereka mengatakan Allah satu di antara yang tiga, atau Allah adalah Isa bin Maryam, atau Isa adalah anak Allah. Semuanya akidah ini kafirkan Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha Isa bin Maryam. Ini semuanya akidah kekafiran. Dan Nabiullah Isa sendiri datang dalam rangka mendakwahkan tauhid. Maka dikatakan Allah, bagaimana nanti Allah akan bertanya kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Wa qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan Allah mengatakan, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Ikhwan fillah, di hari kiamat kelak semua hamba akan ditanya oleh Allah SWT. Termasuk kita. Dan termasuk para Nabiullah SAW. Allah akan menanya kepada utusan dan yang diutus kepada mereka utusan. Yaitu Nabi dan umatnya akan ditanya semuanya oleh Allah SWT. Termasuk diantaranya pertanyaan Nabiullah, pertanyaan Allah kepada Nabiullah Isa. Ya Isa bin Maryam. A anta qulta linnas, kamukah yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan kedua dan ibuku menjadi dua sembahan selain Allah? Apa kata Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam? Qala subhanak, maksudnya engkau ya Allah, maksudnya engkau ya Allah, ma laisa li la ma laisa li akuna Bagaimana? Ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqqin. Bukan hakku ya Allah untuk mengatakan perkara yang bukan menjadi hak saya. Tidak pantas ya Allah aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hak saya. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau seandainya aku pernah mengatakan perkataan itu pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang aku ucapkan untuk Bani Israel kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? An'ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Sehingga Nabiullah Isa alaihissalam mendakwahkan tauhid. Dan hawariyun adalah ahli tauhid. Yang mereka para ansarullah, pembela-pembela agama Allah. Adapun kemudian sekarang muncul keyakinan berkaitan dengan Nabiullah Isa. Isa adalah anak Allah atau satu di antara yang tiga. Semuanya keyakinan kafir yang mereka pun tidak sepakat dengan keyakinan-keyakinan di antara mereka. Di antara mereka orang-orang Nasrani tidak sepakat berkaitan dengan kedudukan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Apakah anak Allah? Apakah Allah? Apakah Isa mati di salib dan seterusnya? Mereka enggak sepakat. Karena memang mereka tidak memiliki ilmunya berkaitan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Wa dalilul salihin, dan dalilnya orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuuna 'adzaabah. Mereka yang disembah itu, mereka-mereka yang disembah itu para nabi, Isa di antaranya, atau di dalam riwayat tafsir di antaranya adalah jin-jin yang mereka tadinya disembah, kemudian mereka masuk Islam. Mereka-mereka yang disembah itu, kata Allah, yabtaghuna ila rabbimul wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, sehingga mereka bisa menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lakukan itu semuanya mereka adalah karena wa yakhafuna adzabah, karena mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah. Para nabi atau para jin yang disembah oleh para makhluk, para malaikat atau para nabi atau para jin, orang saleh yang disembah oleh para makhluk, mereka sendiri sedang mencari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah. Bagaimana yang seperti ini disembah oleh makhluk yang mereka sendiri takut kepada Allah, yang mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang bisa membenarkan tentang syirik yang mereka lakukan. Wa dalilul asjar wal ahjar, dalilnya penyembahan kepada batu dan pohon-pohon, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afraitumul lata wal usha wal manata tsalitsatal ukhra. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang Al-Lat wal Uzza wal Manat sebagai sembahan yang ketiga? Al-Lata, ikhwan, Lata diterangkan dalam riwayatnya, Al-Lata bisa Al-Lata, taknya tasdid, bisa Lata tanpa tasdid. Lata dengan tak tasdid dari kata Lata yaluttu. Ini orang yang mereka suka mengadon gandum untuk membuatkan roti bagi para jamaah haji. Sehingga dikenal orang ini orang yang baik, orang yang soleh, yang suka dermawan, yang suka memberi-beri. Sehingga ketika kematiannya, kuburannya dijadikan sebagai sesembahan. Ghulu, dan kemudian sampai tingkat sesembahan. Lata, lata dari taknis ilah. Lata, jadi anak perempuan, yang disebutkan para anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. yang bentuknya adalah, wujudnya adalah batu yang dikasih shutter, yang dikasih kelambu. Ada juru kuncinya, ada juru ini kuncinya, di mana-mana begitu. Tempat-tempat keramat yang dikeramatkan itu di mana-mana ada juru kuncinya yang nambah-nambahi keramatnya tentang tempat tersebut. Yang ujung-ujungnya itu untuk golek duit. Untuk golek duit. Sehingga ada orang yang mereka buat-buat tempat keramat palsu yang dikubur unta, tapi dikatakan ini adalah kuburan para wali yang Masya Allah, cerita begini, sehingga orang ramai-ramai datang mengunjungi tempat tersebut. Sehingga kalau untuk membuat ramainya tempat, itu dibuat khurafat-khurafat kayak gitu. Maka celakalah orang yang mereka membukakan pintu-pintu syirik, sebagaimana berbagilah orang mereka membukakan pintu-pintu kebaikan. Inna minan nas mafatihu lil khairi maghaliku lishar, wa inna minan nas mafatihu lishar maghaliku lil khair. Ada di antara manusia yang mereka menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Membuka pintu tauhid, membuka pintu sunnah, membuka pintu kebaikan, sehingga orang berbondong-bondong melakukan kebaikan dengan wasilah dia. Menutup pintu keburukan, pintu syirik ditutup, pintu bid'ah ditutup, pintu kejahatan ditutup. Tapi ada orang yang mereka justru menjadi pembuka pintu-pintu keburukan, sehingga dia menjadi pembuka pintu syirik, pembuka pintu bid'ah, menjadi pembuka pintu maksiat. Melalui dia, maka semua syirik terbuka, semua syirik bid'ah terbuka, semua maksiat terbuka. Alangkah celakanya orang yang demikian. Bahkan pintu-pintu kebaikan ditutup, maka keberadaan orang semacam ini ikhwan sampai hari kiamat akan ada. Setiap zaman ada Nuh, ada gembong kekafiran umatnya Nuh, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Muhammad, ada Abu Jahal. Tinggal antum mau berada di barisan yang mana. Barisan iblis atau barisannya para Nabiullah, para Anbiya alaihi salatu wassalam. Semuanya zaman seperti itu. Baik anda kaya atau anda miskin, ada orang kaya yang menjadi pengikut iblis, ada orang miskin menjadi pengikut iblis, ada. Sebagaimana ada orang kaya menjadi pengikut para nabi, orang miskin menjadi pengikut para nabi, ada. Ada orang pintar menjadi pengikut iblis, seperti Haman dan semisalnya. Ada orang pintar menjadi pengikut para nabi, ada. Tinggal anda mau menempatkan diri posisi yang mana. Ikhwan billah, Al-Lata wal-Uzza, Uzza bentuknya adalah wujudnya pohon yang dikeramatkan. Yang pada waktu Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Setelah pohon ditebang, Khalid datang kepada Nabi melaporkan telah menghancurkan Uzza. Kata Khalid, kata Nabi, engkau belum berbuat apa-apa. Lam taf'al syai'an. Balik. Khalid balik lagi. Didapatkan ada wanita riwok-riwok, rambutnya diurai naik ke gunung. Maka dikejar oleh Khalid dan dipenggal. Kata kemudian laporan kepada Nabi. Kata Nabi, tilkal Uzza. Itulah Uzza. Yang biasa nangkring di pohon yang dikeramatkan. Sehingga kalau orang sekarang dia semedi di tempat-tempat wingit, kemudian dia bilang dapat wangsit, dapat ini, dapat itu. Itu memang dipelekoto sama jin. Dipelekoto sama ini para jin. Sehingga dia nyangka dapat wahyu, dapat wangsit, dapat senjata, atau dapat keris senjata. Ini semuanya adalah permainan para jin. Sehingga manusia tambah sesat, sesesat-sesatnya. Dan kayak gitu sudah lama, sejarahnya sejak zaman dulu kala gitu. Sehingga orang-orang bodoh yang selalu tertipu dengan Ini kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Wa manat tsalitsatal ukhra dan al manat sembahan yang ketiga. Kemudian ikhwat, Allah katakan, alaka mudzakkar walal unsa tilka idzan qismatun dzisa. Mereka membagi, mereka anggap lata uzamanat itu termasuk anak-anak perempuan Allah atau malaikat mereka disebutkan sebagai anak-anak perempuan Allah, banatullah. Maka Allah katakan, kalau kamu begitu, berarti kalian itu telah melakukan ketidakadilan dalam pembagian. Kamu aja punya anak perempuan, mukanya semrowong, benci, marah, kemudian anaknya dibunuh. Kok kemudian sekarang Anda nisbatkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka ini pembagian tidak adil. Intinya menerangkan tentang ini, perhatikan tentang lata uzamanat yang mereka sembah. Dan bandingkan dengan sembahan orang sekarang yang menyembah kubur, datang ke kubur dikeramatkan atau tempat yang mereka keramatkan datang bertabaruk. Ini sama persis perbuatannya orang-orang musyrik ketika mendatangi lata uzamanat. Maka betul-betul perhatikan tentang fenomena syirik yang terjadi di zaman dulu yang tidak akan berbeda dengan pada zaman kita sekarang ini. Maka ini semuanya adalah berbagai macam bentuk sesembahan. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali orang saleh, ada yang menyembah begini batu dan pepohonan, kuburan. Dan semua mereka ini qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperangi semuanya oleh Rasulullah sallam, walam yufarq bainahum, dan tidak dibeda-bedakan. Yang menyembah malaikatnya diperangi, yang menyembah nabi ya diperangi, yang menyembah batu ya diperangi, yang menyembah apapun diperangi karena mereka musyrik. Dan misinya demikian, perintah Allah agar dimerangkan mereka diperangi sampai tegaknya tauhid dan terhapusnya kesyirikan dari muka bumi. Orang kafir dan musyrik, ikhwan, gerakan mereka untuk memberangus tauhid dan kaum mukminin. Sebagaimana Allah tegakkan muslimin, misinya adalah untuk menegakkan tauhid, haknya Allah. Kalau mereka menegakkan hak syaitan dan hawa nafsu, maka seorang mukmin menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan neraka, ikhwan, adapun Anda mukminin akan mendapatkan surga. Maka bagaimana kemudian kaum mukminin mereka melemah dalam jadi bertauhid dan dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ini kaidah yang ketiga. Al-qaidah tsalitsah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan segamblang-gamblangnya berkaitan dengan yakni perkara tauhid. Beliau ingin menjelaskan segamblang-gamblang pada kita hakikat tauhid. Syirik, yaitu syirik itu tidak dibeda-bedakan. Syirik itu adalah penyembahan kepada selain Allah, siapapun yang diambil sebagai sesembahan itu. Kemudian, hadis Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi adalah salah seorang sahabat mu'allaf yang masuk Islamnya ketika Fathul Makkah. Baru masuk Islam, sehingga bergelimang dalam syirik puluhan tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Makkah langsung mengajak kaum muslimin yang mereka masih mu'allaf ini untuk memerangi suku Hawazin di lembah Hunain. Kemudian di antara peristiwa dalam perang Hunain, ikhwan, adalah peristiwa yang dialami Abu Waqid Al-Laythi, di mana dia melihat orang musyrik memiliki pohon yang namanya Dhatu Anwat. Yang Dhatu Anwat ini tempatnya mereka bertabaruk dengan iktikaf di situ, dengan dia duduk renung merenung di situ semedi, kemudian juga untuk menggantungkan ini senjata-senjata mereka supaya tambah berpamor senjatanya itu. Maka dia ceritakan, Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke lembah Hunain. Ke lembah Hunain. Dalam rangka memerangi suku Hawazin. Kemudian wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Beliau menceritakan mengambil uzur. Waktu itu saya baru saja keluar dari masa kekafiran. Maksudnya ikhwan, ketika Abu Waqid nanti dia terjerumus dalam perbuatan yang hampir-hampir menyekutukan Allah, ini ada kaitannya dengan latar belakang. Dia itu masih baru dalam berislam. Kalau garis besar ingin mentauhidkan ada, tapi detail-detailnya belum, karena belum mendapatkan pelajaran banyak. Sehingga background dia musyrikin puluhan tahun itu berdampak. Sebagaimana kaum muslimin yang puluhan tahun bergelimang dalam keyakinan-keyakinan syirik, kemudian masuk Islam dan belum mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang tauhid dan syirik yang mendetail, terkadang masih punya atau masih berdampak background dia sehingga menganggap sesuatu itu baik. Maka disinilah ikhwan pentingnya tasfiyah dan tarbiyah. Pembersihan dari segala unsur-unsur jahiliyah yang pernah dia miliki, kemudian beralih dengan tarbiyah pendidikan Islam. Jangan kemudian malah Islamnya dicocok-cocokkan dengan syirik. Jahiliyahnya itu yang dibersihkan dengan Islam. Jangan kemudian Islamnya yang dijahiliyahkan. Islamnya dijahiliyahkan. Maka ada istilah sekarang Islam Nusantara segala. Islamnya dinusantarakan. Maksudnya bagaimana itu? Gak mau Quran dengan bahasa Arab, pengen bahasa Jawa. Quran bahasa Jawa bagaimana? Gak pengen Quran dengan langgam Arab, pengen pakai langgam Jawa. Lah terus rusak kalau kaidahnya kayak gitu. Ini ajaran Islam itu bukan untuk orang Arab. Ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Yang membedakan nanti kufur dan muslim. Yang pengen Islam pakai Islam, yang pengen kafir menolak Islam, gitu tok aja nih itu. Bukan kemudian malah dicocok-cocokkan dengan ya ini setempat. Kalau setempatnya itu cocok dengan Islam, itu yang digunakan. Kalau yang setempatnya itu enggak cocok dengan Islam, itu yang dicocokkan kepada Islam. Jangan Islam dicocokkan kepada ya ini yang setempat. Rasulullah SAW setelah beliau menaklukkan kota Mekah dalam Haji Wada, beliau dalam Haji Wada pidato di tengah ratusan ribu kaum muslimin, beliau mengatakan ala inna ala kulla amrin jahiliyah tahta qadama ya maudhu. Ketahuilah bahwa seluruh perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku, telah aku batalkan. Sehingga semua perkara jahiliyah telah diganti dengan Islam. Sehingga yang harus menyesuaikan itu kitanya dengan Islam, bukan Islamnya disesuaikan dengan kitanya. Budaya setempat itu adalah hasil manusia ikhwan. Sekarang budaya setempat orang telanjang semuanya. Masa Islam suruh menyesuaikan budaya setempat? Bukan Islam yang suruh menyesuaikan budaya setempat. Budaya setempat yang perlu diajari oleh Islam bagaimana yang benar. Sehingga jangan sampai justru kemudian Islam yang kemudian dirusak-rusak disuruh cocok dengan ini budaya setempat. Tinggal dilihat. Budaya setempat itu yang cocok dengan Islam, ada yang tidak cocok dengan Islam. Yang cocok dengan Islam itu yang dilestarikan berangkatnya dari Islam. Yang tidak cocok itu yang kemudian dipermak supaya kita ganti dengan Islam. Para sahabat, ketika Nabi ke Madinah itu punya hari raya namanya yaitu Nairus dan Mahrojan. Hari bermain-main, bersenang-senang karena pernah menang terhadap penjajah yang menjajah dia. Senang-senangnya mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian ketika Nabi datang, kan Nabi katakan, Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari itu yang kalian miliki. Sehingga apa yang tidak cocok dengan Islam itu diganti dengan Islam. Islam itu tidak identik dengan Arab. Tapi Islam itu akan menjadikan orang betul-betul menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Tidak semua Arab itu adalah Islam. Abu Jahal Arab atau bukan, ikhwan? Arab. Abu Lahab Arab. Bahkan mereka adalah pakde-pakdenya Nabi atau mereka masih family dengan Nabi. Tapi karena Arab ini Arab jahiliyah diganti dengan Islam. Sehingga jangan sampai dikatakan Islam itu adalah identik dengan Arab, akan tapi Quran itu memang bahasa Arab, dan kemudian ajaran Islam itu dengan ajaran Al-Quran yang berbahasa Arab, dan yang jahiliyah itu dirubah dengan Islam, bukan Islam dicocokkan dengan atau dirubah dengan kondisi setempat. Ini adalah, maka Abu Bakar Al-Itsi menyampaikan udurnya, kami dulu itu adalah orang, kami adalah orang baru saja masuk Islam. Sehingga, kalau seandainya tergelincir dalam kesalahan, itu ibaratnya mengambil udur. Saya masih orang baru, belum kenal banyak. Insya Allah kita lanjutkan mandur. Ada pertanyaan? Ikhwan? Suku-suku musyrik jahiliyah punya sesembahan selain Allah sendiri-sendiri. Namun mengapa mereka tidak mengklaim sesembahan syirik mereka yang paling benar dan tidak saling berperang? Mosok ikhwan, orang musyrik gak saling berperang. Perang terus. Gimana antum? Perang terus. Mereka orang musyrik seperti Ansor jahiliyah. Mereka yang menggerakkan peperangan itu kabilah. Ya ini rasa sekuisme, ini jahiliyah kabilah. Ya ini rasa fanatisme kabilah. Dulu Ansor dan suruh Ansor itu ada suku Aus, suku Khosrot. Ratusan tahun ikhwan mereka perang terus. Sampai kemudian datang Islam dan mereka disatukan dengan iman mereka. Sehingga Allah katakan, ini, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Wa'zkuru ni'matallahi idhkuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum binikmati ikhwana wa kuntum ala syafa huratin minan nar fa'angkadakum wa khantakumullah minha. Ikhwan, mereka dulu berperang terus. Yang menggerakkan adalah hamiyah jahiliyah, semangat jahiliyah mereka. Dan mereka punya sembah-sembah dan mereka fanatik dengan sembahnya. Yang jelas mereka seperti yang dikatakan Allah, seandainya mereka kelihatan bersatu, tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Hati mereka fisiknya kelihatan bersatu, akan tapi hati mereka cendang perenang. Intinya mereka berperang terus, ikhwan. Yang disemangatin semangat jahiliyah. Ustaz, kita sudah belajar dan sering mendengar hadis tentang keadaan kelak di padang mahsyar, bahwa kita nanti meminta syafaat kepada para nabi dan kita semua tahu bahwa nanti yang dikabulkan adalah syafaat Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak langsung saja meminta syafaat dari Rasulullah SAW saja? Tadi sudah kita ajarkan, ikhwan, pemilik syafaat itu adalah Allah. Orang yang meminta syafaat kepada selain Allah adalah musyrik. Karena yang punya syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat kelak manusia berbondong-bondong datang kepada para nabi, kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW, mereka meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara kepada Allah. Ini posisinya hidup sama hidup. Hidup sama hidup. Di yaumul akhir. Sehingga ini seperti Umar ibn al-Khattab yang datang kepada ibnu Abba, kepada Abbas paman Rasulullah untuk menjadi syafi' memintakan kepada Allah melalui perantara doanya, yaitu Abbas. Sudah diterangkan tadi, kalau kita di dunia enggak boleh bertawasul dengan orang yang sudah mati. Kalau sama-sama hidup, boleh dengan bertawasul dengan doanya orang tadi supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang kita meminta kepada Rasulullah termasuk kesyirikan. Karena Rasulullah bukan pemilik syafaat. Kemudian kalau kita meminta dengan keagungan Rasulullah, ini adalah bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh salaful ummah, yaitu minta dengan perantara keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang dimaksud bertawasul dengan orang, doa orang soleh itu bentuknya bagaimana? Bentuknya, umpamanya antum datang kepada Syekh, ya Syekh, tolong doakan saya atau keluarga saya agar Allah SWT menyelesaikan urusan kami. Melalui doa Syekh tersebut, Anda berarti bertawasul dengan doanya Syekh agar Allah mengabulkan doa Anda. Bukan Anda datang kepada Syekh, ya Syekh, kami punya masalah kejiwaan, maka selesaikan masalah saya. Ini Syekh tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah Anda. Anda minta begitu sama dengan Anda menyekutukan Allah dengan ini makhluk tersebut. Tapi bentuknya adalah datang kepada Syekh, agar Syekh ini mendoakan untuk Anda, berdoanya kepada Allah SWT, namanya bertawasul dengan doanya orang saleh tersebut. Apakah kisah tadi ini memerintah, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan patung di Yaman menjadi pembenaran untuk seorang boleh menghancurkan tempat-tempat sembahan selain Allah di sekitar kita seperti kuburan, Wali Songo, candi, patung-patung? Kalau Anda presiden boleh. Kalau Anda presiden boleh memerintahkan pada panglima itu patung yang di sana hancurkan, boleh. Tapi kalau Anda bukan presiden enggak boleh. Anda nanti yang dihancurkan. Bagaimana kriteria orang soleh yang boleh kita bertawasul dengannya? Orang soleh yang betul-betul soleh. Orang soleh itu cirinya bukan surbanan, jenggotan, kemudian tasbihnya sak bluluk-bluluk. Orang soleh itu orang yang bertauhid dan orang yang bertakwa, orang yang beriman, bertakwa, soleh, yang secara zahir Anda kenal betul-betul soleh. Maka itu yang Anda bertawasul dengan doa mereka. Bagaimana bentuk dari tawasul dengan tauhid? Ya, Anda berdoanya hati Anda itu tertujunya kepada Allah. Maka tidak boleh bertawakal kepada orang solehnya tadi. Bertawakalnya kepada Allah. Tapi Anda dibolehkan bertawasul dengan doanya orang soleh. Tapi kita enggak boleh bertawakal dengan doanya orang soleh tadi. Karena itu seperti ikhtiar. Anda bekerja untuk mendapatkan rezeki Allah. Tapi tawakal Anda kepada Allah, bukan kepada kerja Anda. Paham, ikhwan? Bagaimana cara memerangi kesyirikan dalam menegakkan tauhid hak Allah pada masa seperti saat ini? Cara memerangi syirik, ya Anda mengajarkan. Pertama dari dakwah mengajarkan. Supaya orang dong, mana bagaimana tauhid, mana syirik, ini adalah dalam rangka memerangi syirik. Memerangi narkoba, ya pertama menjelaskan bahaya narkoba, jahatnya narkoba, dan seterusnya. Kemudian, soal kemudian ingkarul mungkar itu ada tingkatannya, biliat, bilisan, bilqalab. Kalau Anda adalah penguasa yang punya kekuatan, maka Anda mengingkari syirik dengan yat, dengan kekuatan Anda bisa. Tapi kalau Anda bukan penguasa yang tidak punya kekuatan, maka cukup dengan lisan yang tertuntut adalah dengan lisan, menjelaskan dengan gamblang apa itu hakikat syirik dan tauhid dan terus mendakwahkan, itu namanya memerangi syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang dimaksudkan dalam hadis yang menyatakan akan diberikan syafaat seseorang yang berada di neraka namun memiliki iman sebiji zarah? Iya, selama orang punya iman tauhid sekecil apapun, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat karena imannya, sehingga syafaat itu menjadikan dia selamat dari kekalnya api neraka. Dan ini keutamaan tauhid. Walaupun dia memiliki iman sebiji sawi, maka imannya itu akan menjadikan sebab dia selamat dari kekalnya api neraka. Dan ini pula bahayanya syirik. Kalau Anda melakukan syirik, walaupun punya amalan kebaikan yang banyak, syirik Anda akan menjadi nuklir gunung kebaikan Anda, sehingga dia kekal di dalam neraka dan tidak akan berguna syafaat yang dia minta. Apakah dosa syirik seorang muslim yang belum mengetahui dia akan diampuni? Ya, intinya soal intinya ini pembahasannya berkaitan dengan udzur bijal. Ini apakah orang yang bodoh itu punya udzur atau tidak? Kalau di antaranya, kalau dia bodohnya itu karena membodoh-bodohkan diri, ada pengajian gak mau datang, dikasih tahu gak mau tahu, ada TV dakwah gak mau dengarkan, diajak pengajian gak mau alasannya, nanti gak malah tahu, kalau malah tahu beban bagi saya. Ini namanya membodoh-bodohkan diri. Orang seperti ini masuk dalam perkara atau susah untuk dikatakan dia punya udzur bil jahal. Tapi kalau dia tempatnya di hutan sana, enggak ada apa-apa dan ada orang yang mereka memberitahukan tentang amalan dia, mudah-mudahan orang seperti itu dia mendapatkan udzur bijal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang penting adalah diri kita yang sudah mendapatkan penjelasan tentang hakikat syirik, kemudian kita semangat untuk memberitahukan atau dakwah ini kepada yang lainnya. Tentang yang lainnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah itu seperti yang kemarin telah kita sampaikan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Walaupun dia kelihatan dohirnya tidak punya karomah. Sekarang wali yang diajarkan oleh orang sesat, itu kalau punya kriteria sakti mondroguno, dia punya, ya ini doyo linui, bahwanya bisa nyulap kolang-kaling menjadi emas, bisa mabur, bisa berjalan di atas air. Maka kata Imam Syafi'i ketika datang orang, ya Imam, Imam Laits mengatakan, kalau kamu ada lihat ada orang berjalan di atas air, jangan kamu rekan dulu sampai kamu cocokkan hidupnya dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i kurang, Imam Laits kurang. Kalau kamu lihat ada orang berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, jangan kamu rekan dulu sampai hidupnya kamu cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Maksudnya, kalau dia punya keluar biasaan kayak gitu, dan kemudian ternyata dia itu tidak mencerminkan hidup orang yang bertakwa, dia sesungguhnya wali syaitan. Wali syaitan. Sehingga kesaktian-kesaktian kayak gituan ikhwan itu bisa diadakan. Dan syaitan bisa membantu. Nabi-nabi palsu mereka punya berbagai macam khawarikul adah. Ini keluar biasaan. Sehingga bedanya mukjizat karomah dengan khawarikul adah, mukjizat itu keluar biasaan untuk nabi yang tidak bisa dikalahkan dan bahkan mengalahkan semua yang hebat-hebat di zamannya. Kalau karomah Allah berikan kepada para wali, dan karomah ini enggak bisa dipelajari. Ayo belajar ilmu karomah. Enggak ada. Atau beli transfer, kamu transfer nanti tak transfer ilmu karomahnya. Enggak ada, itu adalah iblis yang demikian. Walaupun dinamai karomah, hikmah, ilmu hikmah, karomah, segala macam, ini adalah ilmu iblis. Dia adalah syaitaniyah, ahwal syaitaniyah. Kemudian, kalau karomah ikhwan, enggak bisa diwariskan. Nak, tak warisi karomahku. Enggak bisa. Kalau sihir, bisa diwariskan. Kemudian, karomah ikhwan, enggak bisa diulang. Enggak bisa diulang, tadi dapat karomah, lalu pengen diulang lagi, di replay. Enggak bisa. Karomah enggak bisa diulang lagi. Karomah adalah pemberian Allah yang sewaktu-waktu Allah berikan kepada hamba yang Allah kendaki. Dan karomah khawariqul adzab begitu tidak menunjukkan derajat kewalian. Abu Bakar dan Umar itu kalau dilihat dari sisi bentuk karomahnya itu maka lebih banyak Umar. Tapi sepakat Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Karena hakikat karomah yang paling utama istiqomahnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila bertawasul dengan amal soleh, apakah kita dapat pahala dari amal soleh tersebut? Ya dapat. Dapat. Amal solehnya sudah Anda lakukan dan sudah dapat pahala dan itu boleh dijadikan sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya itu sudah berlalu. Bukan belum dikerjakan. Bertawasul dengan amal soleh itu amal solehnya sudah berlalu. Mungkin sebulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, mungkin dua tahun yang lalu, mungkin lima tahun yang lalu. Kemudian antum pas dapat kesulitan, antum berusaha untuk mengangkat dengan amal soleh yang pernah Anda lakukan sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi makna manat apa ya? Manat. Manat dari kata manan. Jadi la ta'usa manat itu diambil dari taknis dari Allah. La ta'nis dari ilah. Uzza ta'nis dari aziz. Manat ta'nis dari manan. Sehingga ini adalah semuanya mereka disebutkan sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah idza tilka isman ka idza tilka qismatun dhisa. Kalau begitu ini ada pembagian tidak adil. Saya sering mendengar selawat di Lampung. Apakah ada selawat yang mengandung unsur syirik? Banyak. Selawat ada yang sunnah, ada yang bid'ah, dan selawat bid'ah banyak yang mengandung unsur syirik. Seperti mamanya yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu, seperti selawat nariyah. Ada redaksi syiriknya yang nisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Rasulullah diturunkan hujan, dengan Rasulullah dibukakan ikatan-ikatan. Itu adalah termasuk redaksi kesyirikan. Seperti selawat Fatih. Selawat Fatih. Selawat Fatih ini, kasiat-kasiat ini semuanya luar biasa, Masya Allah. Selawat Nariyah, barang siapa membaca selawat Nariyah 4444 kali, 444 kayak obat batuk, maka dia akan mendapatkan ini, itu, Masya Allah. Ini fadilah karangan manusia. Salawatnya karangan manusia, fadilahnya karangan manusia, dan kalau dia pernah mempraktekkan dan dapat, umpamanya dapat kenyataannya, itu namanya ahwal syaitaniyah istidrot dari Allah SWT. Saya kemarin malam Jumat baca kulhuping 1500, kemudian terjadi begini. Itu agama tidak ditegakkan atas pengalaman. Ikhwan. Maka ini yang diselangi syaitan kayak gini itu. Bid'ah itu diselangi syaitan. Karena dengan bid'ah itu manusia semakin tenggelam dalam kesesatan yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat ayatnya. Wong itu dengan ayat atau dengan doa, dengan ayat, dengan doa. Tapi kalau itu bid'ah, itu syaitan senang. Sehingga manusia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salat Fatih, hebatnya lagi ikhwan. Orang membaca sholat Fatih sekali lebih utama dari membaca Quran 6.600 kali. 6.000 kali khatam Quran tidak lebih baik dibandingkan membaca Surah Fatihah sekali. Masya Allah. Antum sudah khatam berapa ribu? Seumur antum itu, Lihwan, sudah berapa ribu kali antum khatam Quran? Setahun sekali kadang khatam juga. Kalau umurnya 20 berarti belum genep khatam ping 20. Ini khatam 6.000 kali itu tidak lebih utama dari sekali membaca Surah Fatihah. Ini Masya Allah, luar biasa. Syafaatul Utsma, uzur Nabi Ibrahim adalah berdusta. Bagaimana kisah? Dusta Nabi Ibrahim sungguhnya bukan dusta. Tapi kalau sekarang kita namanya tauriyah. Tahu enggak tauriyah? Kita mengucapkan kalimat yang sungguhnya benar tapi difahami keliru sama orang yang mendengarkan. Contoh mamanya Nabi tauriyah, Abu Bakar tauriyah, ketika Abu Bakar dengan Nabi jalan dan khawatir yang tanya itu, yang bertanya dikhawatirkan adalah intel umpamanya kalau zaman sekarang, atau cari-cari golek-golek masalah. Abu Bakar ditanya siapa dia, kata Abu Bakar Al-Hadi. Al-Hadi, dia adalah Hadi. Terjemahnya orang ini adalah dia penuntun jalan yang akan mengarahkan jalan ke nama, ke kemana. Tapi maksudnya Abu Bakar Al-Hadi yang menunjukkan jalan ke surga. Sehingga enggak dusta. Kemudian seperti Ibrahim ketika membawa Sarah istrinya, wanita yang tercantik di dunia saat itu, dan melewati raja zalim, kalau tahu ini istrinya Ibrahim akan dirampas, akan diambil. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau kamu ditanya tentang siapa kamu dengan saya, katakan dia adalah ukhtun atau dia adalah saudaranya orang itu. Maksudnya Ibrahim adalah ini al-ukhfillah, saudara diaga di dalam keimanan. Karena waktu itu dunia tidak ada yang mukmin kecuali Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sarah. Kemudian Rasul juga Nabiullah Ibrahim ketika menghancurkan atau ketika diajak untuk pesta syirik, pesta musyrik, Nabiullah Ibrahim menolak dengan mengatakan ini sakim, saya sakit. Maksudnya Ibrahim, saya sakit melihat syirik yang di depan mata itu. Dan beliau ingin menghancurkan patung-patung yang ada. Ini tauriyah namanya, bukan dusta. Sorry. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.